Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini, malam yang terakhir, malam-malam terakhir dari bulan Al-Muharram 1444 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama berkumpul. Menjalankan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa talabul ilmi syar'i. Kita kembali lanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih di bab yang ke-20, babu maja'a annal ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab apa-apa yang datang dari an-nusus yang menjelaskan bahwa sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh, itu dapat menjadikan kuburan-kuburan itu menjadi sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Awalnya bentuk ghulu dan akhirnya adalah kesyirikan. Ini semakin menjelas menunjukkan kepada kita begitu buruknya sikap ghulu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita, iyyakum wal ghulu. Hati-hati kalian dengan sikap al-ghulu. Sikap berlebih-lebihan, melampaui batas. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum huwal ghuluw fis salihin. Sesungguhnya sebab yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bentuk ghulu terhadap orang-orang saleh, dan ini salah satu bentuknya. Di penjelasan Al-Mu'allif rahimahullah yang lalu telah menyebutkan tentang riwayat lafadz hadis ishtadda ghadabullah ala qawmin ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Amat sangat besar kemurkaan Allah terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. karena nabi mereka telah melarang, dan itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dosa yang terbesar, kezaliman yang terbesar. Oleh karena itu, menjadikan kuburan para nabi, demikian pula kuburan orang-orang saleh, menjadi masjid, menjadi tempat ibadah, tempat manusia meminta di sisinya, di sekitarnya, i'tikaf, berkurban, bernazar, meminta segala kebutuhan dan hajat mereka. Segala perkara ini adalah perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah kariha idhafata taib. Fa fihi tahrimul bina'i 'alal qubur. Maka pada lafaz ini terdapat pengharaman membangun di atas kuburan. Tidak boleh membangun di atas kuburan, membuat bangunan apapun, dan itu bentuk ghulu kepada orang yang telah meninggal. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassasal qabru au yuq'ada alai au yubna alaihi. Dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan itu diberikan kaput, cat, pewarna, ya. Kemudian beliau pula melarang untuk seseorang duduk di atas kuburan, dan beliau pula sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membuat bangunan atau membangun kuburan. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua hal yang terlarang dalam menyikapi kuburan: bentuk ghulu wal ifrat, dan bentuk tafrid wa taqsir. Bentuk ghulu, berlebih-lebihan, melampaui batas dengan membuat bangunan di atasnya, dengan memberikan cat, kapur, pewarna, ya. Nah, pemberian corak seperti keramik dan yang semisalnya. Nah, ini bentuk ghulu, bentuk berlebih-lebihan terhadap kuburan tersebut. Di samping ini perkara yang terlarang secara syar'i. Nah, dan di sisi yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pula melarang dari bentuk tafrid, taksir, bentuk merendahkan, menghinakan, menyepelekan kuburan dengan duduk di atasnya, menginjaknya. Nah, dipelajari di bab hal ini secara tersendiri, namun yang jelas hadis ini menyebutkan tentang dua sisi pelarangan tersebut. Watahrimus salati indaha. Hadis ini pula menunjukkan tentang diharamkannya salat di sisi kuburan. Wa nadzalika minal kaba'ir, dan hal itu termasuk dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala murka. Segala sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah, maka itu dosa besar. Naam, dosa besar adalah setiap dosa, ya, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya, mendatangkan beberapa konsekuensi besar, beberapa dampak besar, ya, disebutkan itu sebagai dosa besar, minal kabair. Nah, disebutkan itu akan mendatangkan kemurkaan Allah, disebutkan itu akan mendatangkan laknat Allah kepada pelakunya. Naam. Ya, atau disebutkan tentang ancaman besar yang bakal didapatkan oleh orang yang melakukannya, baik di dunia atau di akhirat. Itu juga menunjukkan dosa besar. Sebagian ahli ilmi menyebutkan juga ketika dalam nas menyebutkan bahwa Islam, bahwa Allah atau Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Nah. Ya. Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari kami seorang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, menjerit dengan jeritan jahiliyah, jeritan histeris tatkala tertimpa musibah, musibah kematian. Ini menunjukkan hal-hal itu termasuk dosa besar. Ini beberapa kriteria yang disebutkan alul ilmi terkait dengan dosa besar. Salah satunya hadis ini yang menyebutkan tentang kemurkaan Allah, ishtadda ghadabullah, sungguh amat besar kemurkaan Allah, menunjukkan ini dosa besar. Dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan pentingnya ilmu, pentingnya seseorang mendasari setiap amalnya, setiap keyakinannya, setiap ucapannya di atas bimbingan ilmu. Mereka menginginkan dalam niatan mereka kebaikan, membuat bangunan kuburan orang yang dianggap soleh, menghormati kuburan orang yang dianggap soleh dengan ya membangun masjid di atasnya atau menjadikannya sebagai tempat orang-orang beribadah kepada Allah di sisinya. Mungkin niat mereka baik, ya. Nah, ingin menghormati, ingin memuliakan orang yang telah meninggal atau ingin memotivasi orang yang hidup untuk juga beribadah kepada Allah dan menjadi saleh seperti yang telah meninggal. Mungkin niat itu adalah niat yang baik. Namun tatkala niat yang baik itu tidak berjalan bersama tuntunan yang syar'i, tidak berjalan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niat yang baik tadi tidak cukup untuk menyelamatkannya dari dosa, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan selain apa yang dia inginkan. Nah, apa sebabnya? Terluputkan darinya ilmu. Dia ingin baik namun tidak melewati jalurnya, tidak menempuh jalannya, tidak melakukan tuntunannya. Nah, sehingga yang diperoleh justru lawannya, justru kebalikannya. Dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti pentingnya ilmu. Nah, wa fil qira' li Tabari min ashabi Malik an Malik annahu kariya an yaqul zuttu qabra an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam al-qira' li qasidi ummil qura milik At-Tabari rahimahullah, ya, beliau termasuk dari kalangan mazhab Malikiyah. Beliau meriwayatkan atau menukilkan dari al-Imam Malik bahwa al-Imam Malik membenci seseorang itu mengatakan atau berucap aku telah menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alala dzalika biqauli, dan beliau sebutkan sebabnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Al-hadits, ya Allah, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai wathan yang disembah, sebagai wathan yang diibadahi. Kariha, qala rahimallahu, kariha idhafata hadzal lafzi ila al-qabri, beliau membenci untuk menyandarkan lafaz ini ke kubur, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'alla yaqa'a tashbihu aw tashabbuhu bi fi'li ulaik, agar jangan sampai terjadi kemiripan dengan perbuatan mereka. Saddan lidzari'ah, dalam rangka untuk menutup celah dan pintu manusia terjatuh ke dalam kesalahan atau penyimpangan. Mereka haula kalau menyebutkan tentang ziarah, kami telah berziarah ke kubur fulan, apalagi kubur itu termasuk orang yang meninggal atau yang disebutkan tadi termasuk seorang yang dianggap saleh, seorang yang dianggap baik, seorang yang dianggap memiliki kedudukan, ya. Maka yang tergambarkan dari ucapan itu adalah bukan sekedar ziarah yang syar'i, tapi ziarah yang terkandung padanya penyelisihan terhadap syariat, seperti melakukan safar menuju ke tempat tersebut, meminta di situ, berdoa di sisi kubur tadi, menyampaikan hajatnya, atau bernazar, ya. Nah, atau melakukan taqarrub, dan itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lafaz ucapan, ungkapan yang masyhur yang tergambarkan ketika seorang mengucapkan hal tersebut. Memang itu yang dimaksud atau yang diinginkan, ya. Nah, kalau dia menyandarkan ziarah itu ke kubur seseorang yang dianggap soleh. Qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekhul Islam rahimahullah taala, wa Malik qad adraka at-tabi'in wa hum a'lamun nasi bihadhihi al-mas'alah. Fadalla dhalika ala annahu lam yakun ma'rufan 'indahum al-fadhu ziyarati qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, dan al-Imamu Malik, beliau telah mendapati sejumlah tabi'in. Nah, karena Imamu Malik termasuk dari generasi tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Dan mereka orang yang paling mengerti tentang permasalahan ini. Kenapa mereka orang yang paling mengerti? Karena Al-Imamu Malik rahimahullah tinggal di kota Madinah. Nah, beliau mendapatkan ilmu dari para tabi'in, para tabi'in mendapatkan ilmu dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan kota Madinah saat itu gudangnya ilmu. Lebih terkhusus, di situ ada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti segala hal yang menyangkut tentang kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka penduduk Madinah di zaman itu yang paling mengerti, yang paling tahu tentang hukumnya. Maka kata Syekhul Islam, wa hum a'lamun nasi bihadhil mas'alah. Dan mereka ini para tabi'in, orang-orang yang paling mengerti tentang masalah ini, karena mereka diajarkan langsung oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Fadalla dhalika ala annahu lam yakun ma'rufan indahum. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ma'ruf, tidak dikenal oleh mereka lafaz ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, mereka tinggal di kota Madinah, di sisi Masjid Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah untuk mereka jangkau, untuk mereka dapati, untuk mereka datangi. Ya. Tetapi tidak masyhur oleh mereka, tidak masyhur di sisi mereka ungkapan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya ziarah kubur saja, bukan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ma'ruf. Kalau sesuatu itu baik, kalau ungkapan atau perbuatan selalu mengunjungi atau berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amalan yang utama, niscaya para sahabat dan para tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in, orang-orang yang terdepan dan terdahulu dalam mengamalkannya. Nah, tempat mereka dekat, tidak susah untuk dijangkau, tidak sulit untuk ditemui, ya. Di situ tempatnya ilmu, diajarkan langsung oleh murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu amalan yang utama, kalau itu amalan yang berpahala, ya, memiliki keutamaan khusus maksudnya, niscaya mereka akan mengamalkannya. Sementara tidak ma'ruf oleh mereka ungkapan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang mengatakan atau berucap, saya telah berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ungkapan ini menyerupai ungkapan mereka orang-orang yang memaksudkan ziarah kubur tertentu, ya, dalam pengamalan ziarah kubur yang tidak disyariatkan, menyerupai akhirnya. Ila an qal, hingga Syekhul Islam mengatakan, rahimahullah, waqad dzakaru fi asbabi karahatihi, dan mereka ahlul ilmi telah menyebutkan tentang sebab beliau membenci ucapan tadi. Lian yakula, di mana seorang mengatakan zuttu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci ucapan ini, aku telah ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna hadzal lafdha qad sara katsirun minan nas yuridu bihi ziyaratal bid'iyyah, bahwa lafaz ini telah menjadi hal yang banyak difahami oleh manusia, bahwa mereka menginginkan dengan ungkapan ini adalah ziarah yang bid'i. Wa huwa qasdul mayyit li su'alihi wa du'aihi wa raghbati ilaihi fi qada'il hawa'ij wa nahwi dhalika mimma yaf'aluhu katsirun minan nas, yaitu menuju, sengaja berangkat menuju si mayit dalam kuburnya tadi, di kuburnya, untuk meminta kepadanya atau berdoa kepadanya atau menginginkan dan menyampaikan kepadanya beberapa kebutuhan-kebutuhannya yang ingin dipenuhi dan yang semisalnya dari apa yang dilakukan oleh banyak manusia. Fahum ya'nuna bihadzal bi'abilafzi ziyarati mithla hadza, maka mereka memaksudkan dengan lafaz ziarah itu adalah semisal ini, yaitu ziarah yang bid'i. Wa hadza laysa bimashru'in biittifaqil a'immah, dan ini tidak disyariatkan sepakat para ulama tentangnya. Fakariha Malik an yatakallama bilafdhin mujmalin yadullu ala ma'nan fasidin bi khilafi salati alaihi wassalam. Maka Imam Malik rahimahullah membenci seseorang mengatakan dengan lafaz-lafaz yang umum yang menunjukkan terhadap sebuah makna yang salah atau yang makna yang rusak. Beliau melarang, beliau membenci, jangan ucapkan ucapan itu karena akan menyerupai dan mirip dengan ucapan mereka yang bermakna salah atau yang bermakna rusak. Bikhilafi salati alaihi wasalam, hal ini berbeda dengan ucapan berselawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam. Selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam hal yang disyariatkan. Fa inna dzalika mimma amara Allahu bihi. Kalau selawat, kalau mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk hal yang Allah perintahkan. Ini termasuk hal yang syariat anjurkan. Sehingga tidak ada ketersamaran atau kemiripan dengan hal yang terlarang, karena ini memang disyariatkan. Baik di dalam Al-Qur'an Allah nyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian dan ucapkanlah salam kepada beliau dengan sebenar-benar salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika ditanya oleh Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, qad 'alimna kaifa nusallimu alaik fa kaifa nusalli alaik, ya Rasulullah, sungguh kami telah tahu bagaimana cara kami berselawat, cara kami mengucapkan salam atasmu. Kami sungguh telah tahu, kami sungguh telah mempelajarinya darimu. Maka bagaimanakah kami berselawat atasmu? Lalu Nabi SAW mengajarkan selawat kepada mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita, dan seterusnya. Syariat membimbingkan. Wa amma lafdhu ziyarati fi umumil kubur fala yufhamu minha mithla hadzal ma'na. Adapun lafaz ziarah secara umum, ingat, lafaz ziarah secara umum ke kuburan, maka tidak difahami seperti makna tadi, makna yang salah atau yang rusak tadi. Kalau hanya disebutkan ziarah kubur tanpa menisbahkan kepada kuburan tertentu yang dianggap soleh atau yang dianggap mulia. Saya telah ziarah kubur. Kalau cuma itu saja, ya, maka tidak terlarang. Ala tara ila qauli, tidakkah engkau melihat kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah, ziarahlah kalian ke kuburan, sesungguhnya itu mengingatkan kalian terhadap negeri akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar umat ini ziarah kubur. Ziarah kubur itu bisa mengingatkan seseorang terhadap negeri akhirat, mengingatkan dirinya bahwa seluruh manusia akan akhirnya akan menjalani hal tersebut, berpisah dengan kehidupan dunia ini, mendapati alam yang namanya alam barzakh, sehingga dia bisa berbekal, sehingga itu bisa memotivasi dirinya untuk beramal saleh, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam di qabri ummihi, juga ditambah Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah ke kubur ibunya. Beliau meminta izin untuk berziarah ke kubur ibunya yang meninggal tidak di atas agama Islam, yang meninggal masih berada di atas agama jahiliyah. Fa inna hadza yatanawalu kuburul kuffar, sehingga lafaz ziarah kubur ini pula mencakup ziarah kubur kekuburan orang-orang kafir, karena tujuannya mengingat terhadap negeri akhirat. Naam. Sehingga bisa atau boleh. Fala yufhamu min dzalika ziyaratul mayyit lidu'ahi wa su'ali wal istighatsati bihi wa nahwi dzalika mimma yaf'aluhu ahlu syirki wal bid'ah. Sehingga tidak difahami dari lafaz itu adalah seseorang berziarah ke mayit, ke orang yang telah meninggal, untuk meminta kepadanya. Karena ziarah kubur secara umum, di situ ada orang yang baik, ada orang yang dianggap tidak baik. Kuburannya adalah ziarah kubur-kubur kaum muslimin, juga mencakup ziarah kubur kuburan orang-orang kafir. Sehingga tidak difahami dengan lafaz ziarah kubur itu seseorang datang ke sana untuk meminta, berdoa, beristighatsah, dan yang lainnya dari hal-hal yang dilakukan oleh ahlul bidah wa syirk. Bi khilafi ma idza kana al-mazur mu'azzaman fid din kal anbiya'i was-salihin. Hal ini tentunya berbeda jika yang diziarahi itu seorang yang diagungkan, seorang yang dimuliakan dalam hal agama seperti para nabi dan orang-orang soleh. Berarti ada makna lebih yang mereka inginkan. Ada makna lebih yang diinginkan dengan lafaz ziarah kubur fulan. Fa innahu katsiran ma yu'na bi ziyarati quburihim hadhihi ziyaratul bid'iyyatu syirkiyah. Karena sesungguhnya banyak, seringkali atau kebanyakan yang dimaksud dengan ziarah kuburan mereka, dengan bentuk ziarah ke kubur-kubur mereka, adalah ziarah bid'iyah syirkiyah ini. Falihadza kariha Malik dzalika fi mithli hadza. Oleh karena itu al-Imam Malik rahimahullah membenci lafaz ini. Membenci lafaz ini diucapkan. Jangan seseorang mengucapkan lafaz, ya, zutu qabra fulan, aku menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kuburan seorang yang dianggap soleh. Tidak perlu. Kalau mau menyebutkan ziarah-ziarah secara umum, jangan menyebutkan ziarah ke kubur tertentu, kubur seseorang yang dianggap soleh, karena maknanya bisa menyerupai, lafaz itu bisa menyerupai lafaz, ya, yang mengandung makna rusak yang diucapkan oleh mereka. Lafaz yang diucapkan keduanya adalah sama, walaupun hakikat masing-masing berbeda. Hakikat masing-masing berbeda, tapi syariat ini menutup setiap jalan yang bisa mengantarkan kepada penyelisihan atau penyimpangan. Nah, dan itu banyak ma'ruf dalam beberapa aturan-aturan syariat, ya. Seperti misalnya orang-orang musyrik, mereka biasa menyembah matahari di saat terbitnya dan di saat terbenamnya, ya, maka Islam melarang umat ini untuk melakukan ibadah kepada Allah, salat di waktu-waktu terlarang tersebut. Karena walaupun makna keduanya berbeda, yang satunya menyembah matahari dan tapi yang satunya menyembah Allah, tetapi dilakukan di waktu yang sama sehingga ada penyerupaan amalan meskipun hakikatnya berbeda. Karena ada penyerupaan amalan dan bisa disangka kedua amalan tadi mirip, sama atau serupa, sehingga bisa menipu manusia, syariat ini melarang jangan melakukan sholat di waktu tersebut. Nah, demikian. Maka sama seperti permasalahan ini, ketika manusia kebanyakan atau banyak di antara mereka ketika menyebutkan zuttu qabra fulan, aku telah berziarah ke kubur fulan, orang yang dianggap baik, orang yang dianggap soleh, yang maknanya maksud dia adalah dia telah datang ke sana untuk meminta, dia telah datang ke sana untuk menyampaikan hajatnya, dia telah datang ke sana untuk bernazar di sisi kuburnya, menganggap bahwa dengan nazar, dengan doa, dengan penyampaian kebutuhan tadi bisa menjadikan kebutuhannya terpenuhi, bisa menjadikan hajatnya tertunaikan. Makna yang rusak ini menyebabkan syariat melarang seseorang mengucapkan lafaz yang sama meskipun dengan tujuan yang berbeda. Mungkin dia ingin menyebutkan zuttu qabra fulan, aku telah berziarah ke kubur fulan, orang yang dianggap soleh, hanya sekedar makna ziarah umum, datang ke sana untuk mengingatkan dirinya terhadap negeri akhirat, atau datang ke sana untuk mendoakan kebaikan untuk orang yang telah meninggal. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin, wa inna insyaallahu bikum lahikun, asallallahu lana wa lakum al afiyah. Aku meminta kepada kami, aku meminta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan, agar kami selamat dan kalian juga yang di alam bisa selamat dari siksa kubur dan dari adab kubur, sehingga kita sama-sama selamat. Meminta kepada Allah itu hal yang disyariatkan, ucapan yang syar'i, doa ziarah kubur. Walaupun makna kedua amalan tadi berbeda, tetapi ketika lafadznya lafadz yang sama, yang bisa menipu manusia, orang-orang bisa salah paham, maka Imam Malik rahimahullah melarang jangan mengucapkan ungkapan itu, jangan mengucapkan ucapan itu, karena bisa difahami makna yang rusak sebagaimana yang telah mereka fahami. Falihada kariha malikun dzalika fi mithli hadza. Oleh karena itu Al-Imam Malik membenci lafadz itu di kondisi atau keadaan ini. Wa in lam yakrah dzalika fi mawdhi'in akhar laisa fi hadhihi al-mafsada. Meskipun beliau tidak membenci hal tersebut di tempat yang lain yang tidak terdapat padanya kerusakan ini. Ketika misalkan contoh, dia menyebutkan ziarah kubur, tapi dia menyebutkan ziarah kubur ibunya atau ziarah kubur ayahnya. Aku telah ziarah ke kubur abi, aku telah ziarah ke kubur jaddi, aku telah ziarah ke kubur jaddati. Misalkan contoh, ya, tidak dianggap sebagai orang soleh, dia hanya mendatangi kuburan tadi untuk ziarah, untuk melihat, ya, mengingatkan dia terhadap negeri akhirat, sekedar hanya ingin mendoakan dengan doa ziarah kubur kepada orang-orang yang telah meninggal tersebut dari kaum muslimin. Ketika tidak ada kerusakan makna dalam lafaz tersebut, beliau tidak membencinya rahimahullah. Kita lanjut. Fafihi. Wa fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yasta'idza illa mimma yukhafu wuqu'uhu, dzakarahul musannif rahimahullah. Di dalam hadis ini atau lafaz ini pula menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta perlindungan kepada Allah kecuali dari hal-hal yang dikhawatirkan terjadi. Hal itu memungkinkan terjadi sehingga dikhawatirkan, maka beliau meminta perlindungan kepada Allah yang bentuknya di sini adalah doa. Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai watan yang disembah, watan yang diibadahi. Ini menunjukkan bahwa memungkinkan terjadi dan dikhawatirkan terjadi kuburan itu menjadi sesuatu yang disembah, sesuatu yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika manusia melakukan bentuk-bentuk ghulu terhadap kuburan tadi, maka itu akan bertahap. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah akan mengantarkan manusia iyadan billah kepada bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin maksud atau tujuan awalnya ingin memuliakan orang yang telah meninggal, mungkin. Mungkin tujuan awalnya hanya sekedar mengingat dan mengenang jasa-jasa baiknya. Mungkin sekedar awal tujuannya adalah untuk memotivasi yang hidup agar bisa juga berbuat, agar bisa juga beramal soleh, agar bisa juga beribadah yang rajin dan semangat seperti mereka. Awalnya tujuan seperti itu. Tetapi lama kelamaan, hari berganti hari, zaman berganti zaman, bisa berganti, bisa berubah menjadi bentuk kesyirikan kepada Allah pada kuburan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah. Dan kenyataan di zaman kita membuktikan berapa banyak kuburan-kuburan itu yang diibadahi dari selain Allah, dikultuskan, ditatangi untuk diminta, didatangi untuk disampaikan nazar, didatangi untuk disampaikan hajat dan kebutuhannya. Dia meyakini, dia menyangka, dia merasa bahwa dengan menyampaikan hajatnya di sisi kuburan tadi, maka akan segera terpenuhi, maka akan diberkahi usahanya, maka akan diberkahinya, maka dia akan mendapatkan nilai lebih, permintaannya dikabulkan dengan segera dan seterusnya. Berbagai keyakinan-keyakinan yang batil. Berapa banyak hal ini terjadi, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, telah memperingatkan dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dari 14 abad yang lalu. Khawatifillah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan pentingnya ilmu dan keharusan, kewajiban bagi setiap thullabil ilmi untuk bersemangat menuntut ilmu dan untuk bersemangat mengamalkan dan menyebarkannya. Nah, harus semangat. Semangat untuk belajar, semangat untuk mengamalkan, dan semangat untuk mendakwahkan. Dan setiap orang harus bersabar dalam menjalaninya. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap kita. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap hamba. Setiap hamba wajib menuntut ilmu. Setiap amalan yang harus diamalkan, setiap keyakinan yang wajib diimani dan diyakini, maka wajib pula bagi hamba ini untuk mempelajari, untuk berilmu tentangnya. Nah, zakarahul musannif, faedah ini disebutkan oleh musannif rahimahullah dalam Masail. Baik, kita sampai pada nas yang baru, Wal Ibni Jarir bisanadi. Ini insyaallah akan dipelajari di kesempatan berikutnya biiznillah. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji berikan manfaat kepada kita. Ada kekurangan dari apa yang disampaikan, mohon dimaafkan.